bicara bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, oh, oh. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku.